kasaning urip wis mataun olehku sengsara ora kurang anggonku nglakoni nandang susah ing saben dinane. Oleh mitra tansah ra benerang ana wae sing dadi jalaran sing ngapusi lan anyulayani pancen aku anglakoni iki kapan lekku bisa angon jati kasengsaran kabeh iki. Gusti paringono mergi dateng abdi ingkang setyo tuhu sampun cekap dalem anglampahi sabar mana kang tanpa upami. Ringono mergi dateng abdi ingkang setyo tuhu sampun cekak dalem anglampahi sabar mana kang tanpa upami kapan lekku bisa I'm